juga ada namanya matan al-maqsud. Ya, setelah kita pelajari sorok di buku al-mukhtarat, di buku mukhtarat, kita dapatin faedah di situ, kita juga menghafal wazan-wazannya di situ. Maka sekarang kita masuk kepada pendalaman materi, tentunya yang di atasnya. Yaitu kita ambil matan al-izzi, kita tinggalkan pembahasan matan al-bina, karena itu dasar sekali, bahkan di bawah pembahasan mukhtarat. Ya. Nah, buku yang saya gunakan, kalau antum mau cari juga, cari yang seperti ini, Syarah Al-Kailani. Syarah Al-Kailani, kalau antum mau lebih mendalam, mengikutinya, nanti anda akan banyak ambil faedah dari Syarah Al-Kailani. Syarah Al-Kailani, ya beliau mensyarah matan Tasrif Al-Izzi. Ya, Syarah Abil Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani. Lihat di situ di awal, di halaman 31, Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa bihi nasta'in. Ya, setelah beliau menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Ya. Kepadanya lah kita memohon pertolongan. Rabbi tammim bil khair, alhamdulillah. Rabbi tammim bil khair. Ya, minta kesempurnaan kebaikan, beliau di sini berdoa. Kemudian beliau mulai memuji Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi al-khalqi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Ya, kemudian beliau masuk ke pembahasan i'lam anna at-tasrifa fil lughati at-taghyiru wa fi sina'ati tahwilul asl al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin ya. Maksudatin la tahsulu illa biha. Ya, beliau menyatakan di sini. Ya, kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna tasrifa fi lughah, bahwa tasrif secara bahasa adalah at-taghyir. Apa makna at-taghyir? Perubahan. Ya, perubahan. Ya, kemudian wa fi sina'ah. Tapi menurut sina'ah, yaitu maksudnya menurut terminologi istilah ilmu sorof. Apa itu? Tahwilul asl. Ya, yaitu tahwil, perpindahan. Ya, menurut istilah sina'ah, perpindahan atau perubahan bentuk asal al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin. Bentuk asal ke bentuk-bentuk lain yang berbeda-beda. Lima'anin, ya, untuk menggapai makna-makna atau makna-makna, ya, maksudatin yang dikehendaki atau yang dituju, la tahsulu illa biha, yang hanya bisa yang tidak bisa dicapai kecuali dengannya, yaitu dengan adanya tahwilul asal, dengan adanya perubahan bentuk asal ke bentuk yang lain. Sudah dipahami sini? Ini definisi dari tasrif. Saya akan bacakan penjelasan Al-Kailani. Ya. Kata Syekh Al-Kailani di sini, i'lam ayyuhal muta'allim, ketahuilah wahai para pembelajar, anna tasrifa ay hadzal lafdh, anna tasrifa ay hadzal lafdh ma'naha, yaitu lafaz ini maknanya adalah fil lughah ay lughat fil lughah ay lughatil arab, yaitu dalam bahasa Arab at-taghyiru. Maknanya taghyiru mutlaqan, secara mutlak. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Watasrifir riyah. Dan angin pun berubah-ubah. Berhembusnya berubah-ubah. Ay, ya, taghyiruha min halin ila halin. Min jihatin ila jihatin. Yaitu, perubahannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari satu sisi ke sisi yang lain. Saya bacakan penjelasan dari Kailani. Wafi sina'ah. Ya, wafi sina'ah maksudnya wa ma'nahu fi sina'ah. Apa makna sina'ah? Fi istilah. Istilahi arbabi hadzal fan, menurut istilah para pembesar ilmu ini, cabang ilmu ini, ilmu sorof, itu adalah tahwilul asal al-wahid, itu adalah perubahan bentuk asal, bentuk asal ay taghyiruhu, wal asal al wahid huwa al masdar inda ulama al Basrah alal mu'tamad. Apa sih maknanya al asal al wahid? Perubahan al asal al wahid. Anas bin Abi. Al asal al wahid asal rata. Misalkan ya doroba ya dribu, apa masdarnya? Doroba. Perhatikan al-asal al-wahid kata al-Kailani ya, huwa al-masdar. Ini al-asal al-wahid. Ya, karena dia adalah asal katanya. Asal kata yang pertama. Ya. Ini menurut ulama Basrah al-Mu'tamad, menurut pendapat yang terpin. Nah, ada sebagian wal fi'lul madi inda ulama al-Kufah. Menurut ulama Kufah, asal kata adalah fi'lul madi. Ya. Apapun pokoknya ini adalah namanya tasrif itu adalah tahwilul asal. Ya, perpindahan asal kata ke yang lain. Daraba yajribu darban wa mudraban wa daribun wa daka madrubun idrib dahla tadrib dan seterusnya, itu perubahan dari asalnya. Ini entah apakah antum berpendapat dengan penduduk Kufah, ahli bahasa di Kufah, atau asal katanya adalah masdar. Ini kan masdar ya, menurut siapa ini? Menurut ya Basrah. Ya, mana aja yang terpilih, pokoknya ini adalah yang namanya tasrif, perubahan dari asal kata ke kata yang lain. Ila amsalatin mukhtalifatin. Ya, ke berbagai contoh yang berbeda-beda, wahiyal madi, mudhari, wal amr, wan nahyu, wan nafi, wal jar, dan seterusnya, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, ya, dan seterusnya. Perpindahannya ke amsalatin mukhtalifatin, ke contoh-contoh yang berbeda-beda. Contoh, daraba fi'il madi. Ya dribu minur darban masdar. Ya mudrabun masdar bi bahwa daribun isim fa'il. Kemudian madrubun isim maf'ul. Idrib ya bila la tadrib fi'ilna. Ya mudrabun. Nah, kemudian dan seterusnya. Itu namanya perpindahan ila amsilatin mukhtalifatin, ke berbagai bentuk yang sudah kita hafal, pelajari di pelajaran mukhtarat. Ya. Ini. Kemudian ya, mana lagi? Qala rahimahullah ta'ala lima anin maksudatin, untuk menggapai makna-makna yang dikehendaki. Lima anin maksudatin. Lima anin ay at-tahwil al-madhkur li ajli husuli ma'anin. Maksudnya perubahan yang disebutkan tadi itu karena untuk mendapatkan makna-makna. Makna-makna apa? Isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, isim alat, isim makan. Nah. Ya, untuk memahami makna-makna. Makna-makna yang dia maksudatin, yang dikehendaki. Dikehendaki dari mana? Kata Al-Kailani, min hadhil amsilati al-mukhtalifati. Dari contoh-contoh yang berbeda-beda tadi. Antum menginginkan apa? Menginginkan isim maf'ul, menginginkan isim fa'il, menginginkan fil amr, dan seterusnya. Ya, yang kata Al-Kailani di sini, la tahsulu illa biha. Yang tidak bisa digapai, tidak bisa diperoleh, ya makna-makna tersebut illa biha. Melainkan dengan perubahan tersebut. Ya. Ya kata Al-Kailani, la tahsulu ai hadhil ma'ani al-maqsudah, makna-makna yang diinginkan ini tidak akan didapatkan illa biha ai bitilkal amsilatil mukhtalifah, dengan contoh-contoh yang tadi. Ya. Wabil jumlah ad-darbu wa huwa al-aslu al-wahid, contoh ad-darbu, daraba yadribu darban, dia adalah asal kata. Yataghayyaru ila daraba wa yadribu wadrib. Ya. Dia berubah menjadi doroba, yadribu, idrib, ya wawiriha dan selainnya minal amsilati, dari contoh-contoh yang berbeda-beda, litahsilil ma'ani al-maqsudati minha, wahuwa at-tasrifu lughatan wastilahan, ya, untuk mendapatkan makna-makna yang diinginkan, ya, makna-makna yang diinginkan darinya. Inilah tasrif, inilah yang dimaksud tasrif lughatan wastilahan, secara bahasa maupun secara istilah. Ya, antum kalau ada kesempatan beli sarokela ini, beli ini. Nah, nantilah di Aluadin tidak ada. Ya. Ada dijual. Nah, nikmatin aja dulu matanya. Hah? Mungkin jauh amat, Ciputat semua. Nah, ada yellow, kuning beneran. Hah? Ya semuanya kuning gondol. Cuman warnanya kuning. Ya. Kemudian qala. Summa al-fi'lu imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Fi'il itu imma sulasi, ada yang sulasi. Artinya sulasi itu apa? Terdiri dari tiga huruf. Ya. Imma ruba'iyun, ada yang ruba'i. Ruba'i berarti apa? Terdiri dari empat huruf. Ya. Nah, saya bacakan penjelasan dari Kela nih biar antum semakin mupeng ya. Summa ai ba'da an arafta lafdhat tasrifi lughatan wastilahan. Kemudian setelah Anda ya. Mesti dilihat ini nih biar mejeng ke Bang. Ini dia nih. Ya, summa ai ba'da an arafta lafdhat tasrifi lughatan wastilahan. Setelah Anda mengetahui ya, lafaz tasrif itu maknanya apa secara bahasa dan istilah. Al-fi'lu mutlaqan, secara mutlak, wahwa kalimatun dallat ala maknan binafsiha muqtarinun bi ahadil azminati as-salasati allati hiya al-madi wal hali wal istiqbal. Iqbal, masyaallah. Ya. Boleh, Bang. Mana sih lampu nih? Biar kelihatan semuanya nih. Nah, perhatikan berarti. Perhatikan. Fi'il. Apa sih yang dimaksud dengan fi'il secara mutlak? Mau fi'il madi, mutori, amr. Dia adalah kalimatun. Sebuah kalimat. Ini sudah pernah kita pelajari di ya, Tufah ya. Di Sarah Al-Jurmi. Dallat ala maknan. Yang menunjukkan kepada sebuah makna. Ya dan maknanya apa? Doroba yadribu. Maknanya dorb. Ada kejadian pemukulan. Adanya ada hadas. Ya, adanya kejadian. Ya. Binafsiha yang menunjukkan kepada makna diri dia sendiri. Beda dengan huruf. Huruf min, huruf ilah, huruf fi. Itu enggak menunjukkan pada diri dia sendiri. Tapi menunjukkan kepada yang lainnya. Misalkan anda mengatakan begini. Nadhar tu ila briyani hakada. Nadhar tu ila mendi hakada. Tuh, ada nasi mendi briyani kan ngeledekin itu. Nadhar tu ila mendi. Nah ilahnya itu enggak menunjukkan kepada diri dia. Enggak kepada ilah, tetapi kepada yang lain. Ah, kepada yang isim yang dimasukinya. Mendi. Oh, itu mana? Justru dia untuk membantu yang lain. Nah, kalau fi'il enggak, antum mengatakan doroba. Udah menunjukkan ya, kalimat menunjukkan pada makna dengan diri dia sendiri. Muqtarinun yang dia selalu diiringi terkait dengan apa? Bi ahadil azminati. Dengan salah satu dari zaman as-salasah. Yang tiga, pembagian waktu. Ya, allati hiyal madi, yaitu yang lampau madi, wal hal saat ini, fi'il mudhari wal mustaqbal akan datang, fi'il amr. Ya. Imma sulasiyun, fi'il itu ada yang sulasi. Ya. Fi'il itu ada yang sulasi. Ya, lihat-lihat kata Al-Kailani apa? Wah, panjang lagi. Kelihatan Bang Hafid. Wa huwa alladhi yamunu. Ya. Usulu hurufihi salasatan. Ya. Yaitu yang asal hurufnya adalah tiga. Kadoroba, semisal doroba. Yang namanya sulasi, yaitu huruf yang, asal hurufnya adalah tiga. Fa'ala. Tiga aja. Tiga huruf, maksudnya bukan tiga. Yang lain Bang Habib, tiga huruf. Ya, tiga huruf. Kadoroba, wa imar rubaiyun atau imar rubai. Ya, ya. Wahuwa alladhi yakunu jauharu hurufihi arba'atan kadah roja. Yaitu dia yang inti dari hurufnya adalah empat huruf, semisal dahroja wazan fa'lala. Ya. Ya'ni anna usula hurufil fi'li munhasiratun fi hadainil kismaini alladaini bainahuma infisalun hakiki. Yaitu bahwa seluruh dasar-dasar huruf fi'il itu terbatas pada dua bagian ini aja, sulasi dan rubai. Ya, yang dari keduanya inilah ada pemisah yang hakiki. Semuanya nanti kalaupun ada fi'il 6 huruf itu asli sulasi biziadah itu, tapi dengan tambahan salah satu huruf, ya, dengan tambahan 2 huruf, ya. Nah, itu nanti juga ada fi'il rubai yang dengan tambahan. Nah, jadi fi'il semuanya kebagi ini aja. Ya, kemudian kata beliau, fala takunu usulu hurufihi aqalla min salasatin wala aktsara min arba'atin. Maka tidak terdapat usul huruf, ya, dasar-dasar huruf dari fi'il itu lebih sedikit dari 3 huruf atau lebih banyak dari itu. Ya, lebih banyak dari 4. Enggak ada. Kalaupun antum nemu fi'il itu 2 huruf aslinya 3. Misalkan madda yamuddu, itu aslinya wazan madada. Qala, ya, aslinya qalala, itu ilal nanti prosesnya. Dan tidak ada huruf bangunan huruf fi'il yang pondasinya lebih dari 4. Enggak ada, cuman fa'lala. Ya, fa'lala. Nanti tambahan-tambahan dari dia. Kayak semisal fa'ala, ternyata ada yang tambahan 1 huruf, jadi tambahan alif fa'ala, fa'ilu yang kita hafal. Atau tambahan di ainnya tasdid fa'ala, yufa'ilu. Atau tambahan hamzah af'ala, yuf'ilu, dan seterusnya. Itu intinya enggak lebih dari 4, enggak kurang dari 3. Ya, kullu dzalika bi syahadati tatabbu'i wal istiqra'i kalamil arabi. Kemudian kata Al-Kailani, semuanya itu bi syahadati tatabbu', itu dengan persaksian yang sudah dipenelusuran, penelitian, dan istiqra, penelaahan. Ya, penelaahan dari mana? Dari ucapan orang-orang Arab. Bisa dipahami sini? Ya, apa yang antum baca di sini? Nah, taib. Kemudian, wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fihi. Ya. Kemudian kata beliau, kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fihi. Ya, dan ya, masing-masing dari salah satu keduanya, apakah sulasi atau rubai, imma mujarradun, apakah itu fi'il sulasi mujarrad, ya, artinya fi'il sulasi mujarrad yang terbebas dari tambahan, au mazid fihi, atau yang ada tambahan hurufnya. Wa kullu wahidin minhuma imma salimun. Nah, masing-masing dari keduanya apakah itu ada yang salim, nanti dijelaskan oleh beliau di bawah itu, au ghairu salim atau ghairu salim. Wa na'ni bis salimi, yang kami maksud dengan salim di sini apa? Iyalah ma salimat hurufuhu al asliyatu, yaitu huruf-huruf yang asalnya itu, ya, selamat. Huruf-huruf yang asalnya itu adalah selamat. Allati tuqabilu bil fa'i, atau bukan selamat, yang sebanding, huruf-hurufnya sebanding dengan, ya, dengan fa, wal ain, dengan ain, wal lam, dan lam. Dia selamat dari apa? Ma salimat hurufu wal asliyatu allati tuqabilu bil ai, bil fa'i wal aini wal lam. Ya, huruf-huruf itu yang sebanding dengan fa, ain, lam, doroba, fa'ala, itu sebanding dengan fa, ain, lam, fa'ala, itu selamat huruf-hurufnya dari apa? Min hurufil illati, dari huruf illat. Huruf ilat itu apa aja? Ya? Ya? Wa hurufil ilati wal wal hamzati wat tad'ifi. Ya. Yaitu dari alif, dari waw, dari ya. Ini selamat dari itu atau selamat dari hamzah? Kalau misalkan ya, af'ala yuf'ilu. Atau selamat dari tad'if, penggandaan huruf. Itu wazan fa'ala yufa'ilu. Berarti ya. Oh, afwan, kalau tad'if mudha'af tadi. Mudha'af. Nah, ini namanya ya, dia apa? Fi'il salim. Mau dibacain enggak syarah Qarani? Baik, biar semakin mupeng. Mana tuh? Waduh, ampun itu. Nah, kullu wahidin minhuma ai min tsulatsi wa ruba'i. Imam mujarradun. Mujarrad terbebas dia dari apa? Anis ziyadati fi usuli hurufihi kama taqaddama. Yaitu selamat dari tambahan pada asal-asal atau dasar-dasar huruf-hurufnya kama taqaddama. Sebagaimana yang lalu, fa'ala, doroba, selamat dia dari penambah. Ya, minawi doroba, wadah roja, contoh doroba, fa'ala, dah roja, fa'lala. Atau ada yang mazid, ya. Ada yang mujarat, ada yang mazid fihi. Bi anzida ala usuli hurufihi harfun fasa'idan. Ya. Itu, kata Al-Kailani nih. Kata Al-Kailani, fi'il yang mazid, yaitu bi anzida. Yaitu dengan ditambah ala usuli hurufihi, pada dasar-dasar hurufnya, fa'ala ditambah, ya harfun ditambah satu huruf, fasa'idan dan seterusnya. Bisa ditambah dua huruf, tiga huruf. Ya, ka'ad, ya, semisal ka'adroba wadahroja, nah semisal adroba ditambahin. Wa kullu wahidin minhuma, ya, dan masing-masing dari keduanya ay min sulasi wa ruba'i al-mujarrad wal mazid fihi itu imma salim, apakah itu salim? Selamat. Selamat apa maksudnya? An hurufil illati, selamat dari huruf illah. Ya. Kemudian wal hamzati, selamat dari hamzah. Wa tad'ifi, selamat dari tad'if. Fi usuli hurufihi, pada asal hurufnya. Kama taqaddama fil minal amsilah, sebagaimana yang telah berlalu dari contoh-contoh yang telah disebutkan. Au ghair salim, ya, fi'il itu ada yang salim, mujarrad, atau yang ya. Yang ghair salim. Adapun amma sulasi mujarrad besok dah insyaallah. Ya. Atau pembahasan berikutnya. Itu nasi mendinya udah ngeledekin. Ya. Subhan. Ini baru mukadimah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.